bareng sadar terus maju. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Sing sampean terangaken wong dosa ngeten-ngeten iki kula Syekh. Nggih. Dosa kula nggih kados sejengan jelasaken niki. Upamane kula tobat Syekh, tasih diterima mboten tobat kula. Diterima Gusti Allah seneng ambek wong sing tobat. Wong sing tobat iku kakasihe Allah. Inna wa yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahirin. Senajan dosamu koyok dosane Utbah al-Hulam. Yeah. Utbah al-Hulam ku terkenal, Pak. Dadi ana wong nyebut ku Utbah al-Hulam, oh iko iku tukang ngombe, tukang gudha wong wedok iku Utbah al-Hulam. Loh, wektu iku Utbah ku nggih ngaji tapi waduh ning peteng-peteng. Kurungu dawe Syekh Hasan Basri, walaupun dosamu kaya dosane Utbah al-Hulam, kurungu wow blek semaput bareng sadar terus maju. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Sayalah Utbah yang kamu sebut tadi, memang saya terkenal orang yang ahli maksiat, ahli fasad di saya ini. Tapi Syekh, seandainya aku tobat Syekh, diterima ndak tobat saya? Diterima. Allah senang orang yang tobat. Jabat tangan, saya tobat Syekh. Bareng tobat itu lapor ning Gusti Allah. Ya Allah Gusti, kula niki mboten ngertos napa tobat kula jangan terami napa mboten. Nggih. Gusti, nek pancen tobat kula pengen terami, kula nyuwun bukti Gusti, nggih. Nyuwun tanda-tanda. Nggih. Nyuwun tanda-tanda tiga ya Allah. Nek tanda tiga niku ben nglaksanaken berarti kula pengen terami tobat kula. Nggih. Nek mboten nggih, berarti mboten pengen terami. Nomor setunggal, kula nyuwun setiap kula mendengar ayat utawa hadis, kula sagedo langsung paham. Nggih. Nomor kalih kula nyuwun swanten sing sae. Nggih. Menawi kula nuturi kanca-kanca kula ingkang sami maksiat kersane dianggep. Nggih. Nomor 3 Gusti, kula nek wayahe mangan, meja kula panjenengan paringi panganan kalih ngombe. Kula mboten usah nyambut gawe. Lumoten dalu ini ku. Akhire estu, Pak, nggih. Dipun paringi cerdas. Setiap pireng hadis, setiap pireng Quran langsung apal, langsung paham. Nggih. Okay. Rencang-rencang kapan ngoten biasane kan damel kema, masang kema, minum-minuman keras, ngundang penari-penari. Nanti parani Utbah dinasihati, langsung sadar. Nggih. Okay. Setiap dahar niku teng meja niku enten roti 2 iris, 2 potong kalih susu sak gelas. Niku setiap wayahe dahar, nggih. Akhire para bapak niki pejah dalam perang memerangi Romawi. Niki sedo ketika perang Romawi. Niki para bapak niki getun niki lho, getun niki penting. Dadi nek kapane getun akhire tobat dadi kekasih Allah. Tapi ini getun mboten enten niki. Nomor kalih kapan ketinggalan nglakoni amal luweh-luweh barang fardu barang wajib niku merasa susah. Niki para bapak niki pun asar kita niku dereng jamaah kene mulai yo jamaah yo masuk mbek bojone. Nek sampai ketinggalan jamaah kok ora susah nggih. Niki para bapak berarti atine mati. Nggih. Atine mati. Pokok ketinggalan ibadah kok ora susah, niku ati mati. Nglakoni dosa kok ora getun niku nggih ati mati. Wong bapak Sayyidina Umar bin Khattab. Masyaallah. Nggih. Nalika seneng-seneng deloki kebun kurma. Kebun kurmane Umar bin Khattab niku luar biasa. Siji subur, Nomor kali kurmane dadi adik legi pisan. Dilalah teng tanah kebun kurmaku enten banyu. Biasanya teng riko kan enten sumber air. Niku enten sumber air. Lho Bapak saking seneng-senenge nggih ndeloki kurma. Akhir ketinggalan jamaah asar. Bareng kundur saking kebun kurma petuk kali tiang-tiang buyaran jamaah. Ini bapak-bapak saking pundi kok kadang ngemeruduk. Loh, ya amil minin, niki kan buyaran jamaah asar. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Kalau jangan nek ketinggalan jamaah itu, bu, nanti inna lillah muten. Inna lillahi roji'un. Pak, saman saksenya nge pak. Kalau ketinggalan jamaahku sebabnya kebun kurma kulo. Gini ku sing dadi penyebabe kula ketinggalan. Kula susah Pak, kula susah ketinggalan. Mulane kangge gantine kula ketinggalan jamaah, kebun kurma kula wakafaken kangge fakir miskin. Ya ya ngene susah kono buktine ngono. Susah kok susah tok munamune susah aku mengak jamaah. Nek susah ki ya ngono kanggo tebusane opo ya. Aku ketinggalan jamaah sebabe TV ku ya. Ngarai TV, dengan TV, bis TV ku tak ada togo yang ngono bukti. Bapak ini kita termasuk niku gulungan ini mujahadah, mujahadah. Rono nafsu kun duwe kelakuan telu. Niki sing selalu mempengaruhi kalih menungso. Di kelakuan telu nomor siji al-kaslan. Fil amali soleh okay. Al-kaslan aras-arasen okay. Beramal yang baik. Al-kaslan fil amal as-soleh aras-arasen okay. Ki monggo digerayai awake dhewe digerayai. Aku kun takjak budal ngaji ku opo sergep opo aras-arasen okay. Aras-arasen ngene ku berarti sudah dipengaruhi kalih nafsu. Ngene iki sing kudu diperangi niku niki. Kalau nafsunya ndak bisa, nafsu ndak bisa hilang, ndak bisa. Jadi yang diperangi sipate, sipate. Sifat aras-arasen iki diperangi. Ya. Bapak biasane kula sampean badhe jamaah aras-arasen budal ngaji, aras-arasen badhe tahlilan aras-arasen niki sing diperangi al-kaslan. Nomor kali al-ghaflah an dzikrillah. Al-ghaflah an dzikrillah lupa ingat Allah. Niki sifate nafsu kudu diperangi niki. Al-ghaflah an dzikrillah lalai atau lupa ingat Allah. Niki kudu dilatih, terus dilatih setiap saat nggih. Supaya dikrilah itu menjadi gerak refleks. Penting soal ini. Akibatnya penting. Dikrilah, dikrilah. Ibu-ibu, nek melatih dikrilah. Meruh opo-opo wae ilingo Allah singgawi. Ilingo. Ibu-ibu biasa neng pawon. Nyiduk nakar beras. Sama neling mawon, sama neling beras iki sing gawe Gusti Allah. Petani ku mau nandur tok, sing gawe beras tukul iku sing nukulno sapa, modot ku sing ngodot sapa, banjur ngewah ku sing ngewah sapa, Allah kabeh. Mane pas sama naker beras ilingo, sing nglintiri beras iki Gusti Allah. Ngoten mawon. Terus sama njipuk banyu kangge mususi banyu ku sing gawe sapa? Aja ngaku sampean sing gawe. Lah kula sing ngebur yai ngebur tok sing gawe banyu ku sapa? Gusti Allah. Nggih. Mengke kali mususi ilingo tangan sampean nobah sakit ngremeti beras iku lho, iku sing gawe sapa iso bae. Ki jenenge eling Allah. Nggih. Saturuse Bu, mengke tersaman mitile kacang. ana kacang dawa iku lho sing gawe sapa? Nggih. Kalimat dili kali Allah. Allah. Allah. Eling. Terus samanya ke lombok, ana lombok abang, lombok ijo. Ana lombok ijo tapi nyewengit wedhese. Lombok napa niku? Enten abang, wedhes. Ora sing ngecat ijo ku sapa? Allah. Sing ngecat abang ku sapa? Allah. Nggih. Niki eling kali mudili ku eling Allah. Allah. Niku jenenge melatih eling Allah. Tapi kalau ini tidak dibiasakan sampai salat lali Allah. Temenan. Nggih. Mun Bapak, enten mboten salat tapi lali Allah. Niki soalnya mboten terlatih, dilatih. Kuping saged krungu eling sing maringi krungu Gusti Allah. Mripat iso ndelok nggih sing maringi iso ndelok Gusti Allah. Sikil saged mlampah jangkah sing maringi jangkah Gusti Allah. Niku terus, terus dieling-eling terus. Begini yang mun terlatih insyaallah sembahyang saged eling Allah. Niki nek mboten terlatih para bapak, mboten nggih. Wudu wis lali Allah. Nganggo banyu lali banyu sing gawe Allah. Kula sampe nyekel ciduk kuat nyekel ciduk wis lali mbek Allah sing maring kekuatan. Won niki nek lali tur mengki sembahyang lho lali. Allahu Akbar wis lali. Sadurunge salat sak temene gak eling apa-apa lho gak durunge salat. Tapi ini semadep kula ning dhuwur sajadah Allahu Akbar ngrungono imam maca surat. Kene apa kok keramik ya ketok ngono. Dhuwit ya ketok, sembarang ketok. Lah niki. Pada sejatine senyembah Allah niku napa to? Napa senyembah nyawuh Allah iku napa kula sampean kabeh awake jasmanine niki. Ruku, sujud, niku napa nyembah Allah. Wong sing sampean sembah tembok ngono kok, ngadep tembok. Nggih. Nggih, niki namung syariat, atine syariat, aturan. Aturane agama Islam salat iku ngene iki. Tapi sejatine nyembah sing nyembah ku ati. Nggih. Ati sanes niku. Nggih. Niki aturan. Aturan ku syariat, syariat kudu dinggi, ora kena ditinggal niku syariat. Nggih. Hakikate nyembah Allah ati atine eling Allah. Jadi nek kula sampean centak-centuk madhep ngulon ya rukuk ya itidal ya sujud ketoke nyembah tapi atine kok ning duit iku sejatine nyembah duit.